إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhawi al-kitab wa sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang syarat-syarat ditegakkannya al-jihadu fi sabilillah. Dan pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan bahwa termasuk di antara persyaratan ditegakkannya jihad, bahwa jihad harus berdasarkan persetujuan dan izin dari waliul amr, dari penguasa. Dan telah kita terangkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi SAW. Dan hal ini merupakan salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di antara syarat ditegakkannya al-jihadu fi sabilillah, bahwa kaum muslimin pada saat mereka mengangkat senjata untuk berjihad, disyaratkan mereka harus memiliki qudrah, memiliki kemampuan, kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir, baik dari sisi SDM-nya, dari sisi pasukan, jumlah pasukannya, demikian pula dari sisi persenjataan. Adapun dari sisi jumlah pasukan, sebagaimana yang telah kita terangkan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keringanan kepada hamba-hambanya, bahwa apabila jumlah dari orang-orang kafir yang dihadapi dalam peperangan tersebut berlipat-lipat dibandingkan jumlah kaum muslimin, 3 kali lipat, 4 kali lipat, maka tidak ditegakkan atau tidak diperbolehkan seorang dalam artian diperbolehkan seorang meninggalkan peperangan dan tidak menegakkan al-jihad fi sabilillah, disebabkan karena Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui tentang kemampuan dan kudrah yang dimiliki oleh hamba-hambanya kaum muslimin, bahwa mereka lemah, mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan kepada kalian dan mengetahui bahwa pada kalian terdapat kelemahan. Maka apabila jumlah orang-orang kafir 2 kali lipat dari jumlah kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan seorang mundur dari peperangan, melarikan diri dari pertempuran, disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bertahan kokoh dalam peperangan, dalam al-jihad fi sabilillah, pada saat jumlah tersebut jumlah orang-orang kafir 2 kali lipat. Adapun lebih daripada itu, maka diperbolehkan seorang tidak menegakkan al-jihadu fi sabilillah. Namun persyaratan yang disebutkan di sini, persyaratan orang-orang kafir itu 2 kali lipat, itu batas maksimalnya. Kata para ulama, ini dalam jihad at-talab, dalam jihad ikhtiar, ketika seorang menyerang. Bukan jihad ad-dafa'. Adapun dalam jihad yang hukumnya dafa', jihad membela, maka kaum muslimin mempertahankan diri mereka meskipun jumlah orang-orang kafir berlipat-lipat, melebihi dua kali lipat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Furusiyah, kata beliau, فَقِتَالُ الدَّفْعِ أَوْسَعُ مِنْ قِتَالِ الطَّلَبِ وَأَعَمُّ وُجُوبًا. Berperang untuk membela diri itu lebih luas hukumnya, lebih luas cakupannya daripada berperang yang sifatnya menyerang, memperluas wilayah, dan lebih umum kewajibannya pada jihad membela diri, jihad ad-dafa'. Walihada yata'ayyanu ala kulli ahadin yaqumu wa yujahidu fihi al-abdu bi'idni sayyidihi wa biduni idnihi wal-walad biduni idn abawaihi wal-gharim bi-ghairi idn gharimihi. Oleh karena itu tetap diwajibkan bagi siapa saja dalam jihad ad-dafa' untuk membela diri, untuk berjihad, apakah dia seorang budak yang mendapatkan izin dari tuannya atau tidak mendapatkan izin, tetap dia harus berjihad karena hukumnya dafa', membela diri. Seorang anak meskipun tanpa izin kedua orang tuanya, seorang yang gharim, seorang yang memiliki hutang, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang dia berhutang kepadanya. Wa hadza ka jihadil muslimin yauma Uhudin wal Khandaq. Maka ini seperti jihadnya kaum muslimin dalam peristiwa perang Uhud dan perang Khandaq. Itu jihad dafa'. Karena kaum muslimin yang diserang dalam peristiwa perang Uhud, demikian pula Khandaq. Kaum musyrikin yang hendak menyerang kaum muslimin. Wa la yushtaratu fi hadha an-naw'i min al-jihad an yakuna al-'aduwwu dhi'fay al-muslimin famadun. Dan tidak disyaratkan dalam jenis jihad ini, jihadud dafa', bahwa musuh maksimal dua kali lipat dibanding kekuatan kaum muslimin atau kurang dari itu. Fa innahum kanu yawma Uhudin wal Khandaq adha'afal muslimin fa kana al-jihad wajiban 'alayhim li'annahu hina idzin jihadu daruratin wa dafa' la jihadu ikhtiyar. Karena dahulu pada masa itu, pada peristiwa perang Uhud dan Khandaq, jumlah orang-orang kafir itu berlipat-lipat banyaknya dibandingkan jumlah kaum muslimin. Namun jihad tetap menjadi kewajiban bagi mereka, bagi kaum muslimin. Karena jihad ketika itu jihad darurah, jihad darurat, jihad membela diri, bukan jihad menyerang, bukan jihad ikhtiar, terpaksa mereka membela diri. Maka meskipun jumlah orang-orang kafir dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala berlipat-lipat, kewajiban kaum muslimin membela negerinya, membela kampung halamannya. Nah, namun dalam jihad at-talab, dalam jihad ikhtiar, maka disyaratkan ini al-qudrah. Seorang harus punya kemampuan, punya kekuatan. Oleh karena itu tidak ada kewajiban yang disertai dengan al-ajiz, kelemahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Demikian pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian terhadap sesuatu, maka hendaknya kalian mengamalkan semampu kalian. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Demikian pula kekuatan dari sisi persenjataan. Kekuatan dari sisi persenjataan. Persenjataan orang-orang kafir yang berlipat-lipat dengan alat-alat canggihnya, persenjataan modernnya, tentu tidak seimbang apabila dihadapi dengan bambu runcing atau dihadapi dengan ketapel, ya. Ambil batu lempar orang-orang kafir. Nah, seperti halnya bangsa Palestina melawan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sekali rudal, sekian manusia tumbang dengan bangunan-bangunannya, luluh lantak. Ini dilempar dengan batu, paling-paling luka. Itu pun kalau kena. Nah, itu pun kalau nyampe lemparannya. Maka tidak sebanding. Tidak sebanding. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa apabila dikhawatirkan atau kemungkinan besar ketika menghadapi orang-orang kafir itu menyebabkan kebinasaan, maka tidak diperbolehkan. Wajib untuk melarikan diri. Wajib untuk menyelamatkan diri. Berjihad dalam kondisi seperti itu haram. Karena termasuk mencampakkan diri dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Disebutkan oleh Ibn Jizzi dalam Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah, kata beliau, wa in 'alima al-muslimun annahum maqtulun fal-insirafu aula. Apabila kaum muslimin mengetahui bahwa mereka akan terbunuh, mereka akan mati, mereka akan terkalahkan, maka kembali, ya, meninggalkan medan pertempuran itu lebih utama. Nah, sekali lagi ini dalam jihad at-talab, bukan jihad membela diri, difa. Wa in 'alimu ma'a dhalika annahum la ta'thira lahum fi nikayatin fil adu wajib al-firar. Dan apabila mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan mampu memberi pengaruh untuk mengalahkan musuh, wajib meninggalkan medan pertempuran. Bahkan Abdul Ma'ali mengatakan la khilafa fi dhalik, tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Demikian pula Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan dalam As-Sailul Jarrar, idza alimu bil qara'inil qawiyyati anna al-kuffara ghalibuna lahum mustadhhiruna 'alayhim fa 'alayhim ay yatanakkabu 'an qitalihim wa yastakthiru min al-mujahidin wa yastasrikhu ahla al-islam. Apabila mereka mengetahui berdasarkan qarinah-qarinah yang kuat, berdasarkan tanda-tanda yang kuat bahwa orang-orang kafir menang dan mampu mengalahkan orang kaum muslimin disebabkan karena persenjataan mereka yang jauh lebih kuat, maka hendaknya kaum muslimin boleh mengundurkan diri dari memerangi mereka, lalu memperbanyak jumlah para mujahid dan meminta pertolongan kepada kaum muslimin. Dan dalam hal ini beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kata beliau, wa hiya taqtadi dhalika bi umumi lafdhiha wa in kana as-sababu khassan fa inna sababa nuzulha anna al-ansar lamma qadimu ala zara'ihim wa islahi amwalihim wa taraku al-jihad anzala Allah fi sya'nihim hadhihi al-ayah. Kata beliau, ayat ini menunjukkan secara keumuman lafaznya bahwa apabila terlihat dan ada tanda-tanda yang kuat menunjukkan kekalahan kaum muslimin, maka jangan mereka memaksakan diri untuk berperang. Sebab itu termasuk mencampakkan diri dalam kebinasaan. Meskipun ayat ini kaitannya dengan keinginan sebagian para sahabat ketika itu untuk meninggalkan perang dan menyibukkan diri dengan tanaman-tanaman mereka, kebun-kebun mereka, perekonomian rumah tangga mereka, untuk meninggalkan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur mereka. Allah menegur mereka, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Yakni yang dimaksud ketika mereka meninggalkan al-jihad fi sabilillah dan lebih mengutamakan untuk mengurusi urusan dunia mereka, urusan rumah tangga mereka, sawah dan ladang mereka. Nah, namun ayat ini lafadznya umum, kata beliau, bahwa apabila seorang secara meyakinkan atau kemungkinan besar akan terkalahkan, maka menyelamatkan diri itu yang wajib yang mereka lakukan. Nah, dan disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata beliau, hiya iqtihamul harbi min ghairi mubalatin wa iqa'in nafsi fil khatari wal halak, yaitu memaksakan diri untuk berperang tanpa melihat kondisi, sehingga memasukkan atau memaksakan jiwanya, memaksakan dirinya untuk terjatuh dalam hal-hal yang membahayakan dan membinasakan. Maka ini juga termasuk di antara bentuk mencampakkan diri dalam kebinasaan, disebabkan karena kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah. Demikian pula Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang hukum satu orang memaksakan diri untuk menghadapi sekian orang banyak, kata beliau, mata kana mujarrad tahawwur famamnu'un la siyama in tarattaba ala dhalika wahnul muslimin, apabila hanya sekedar perbuatan ngawur, emosi yang tidak terkendali tanpa memperhitungkan akibatnya, satu orang mau berani menghadapi sekian banyak orang-orang kafir, maka ini tidak diperbolehkan, kata beliau. Apalagi kalau sampai memberi efek pengaruh yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin. Satu orang nekat ya masuk ke kerumunan orang-orang kafir tanpa melihat maslahatnya, tanpa melihat apakah ini sudah terpenuhi kudrah, akhirnya dia binasa. Mungkin dia sempat melukai atau mungkin membunuh sebagian dari orang kafir, namun akibatnya dengan perbuatan dia yang satu orang menyebabkan kemarahan orang-orang kafir, lalu kemudian menumpahkan kemarahannya kepada rakyat kaum muslimin secara menyeluruh, seperti perbuatan Hamas Palestina yang tanpa perhitungan dibangun di atas kejahilan, ya, mengganggu aktivitas orang-orang Yahudi, melancarkan roket, itu pun tidak jelas arahnya, kalaupun ada yang mati segelintir, lalu kemudian orang-orang Yahudi membalasnya dengan meninggalnya bukan ratusan, ribuan, ya, bahkan anak-anak, wanita, orang-orang sakit, semua tidak terkecuali. Allahul musta'an. Ini hal yang ngawur, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam As-Sharibul Maslul, kata beliau, "Faman kana minal mu'minina bi'ardhin huwa fiha mustad'af aw fi waqtin huwa fihi mustad'af faly'amal bi'ayati as-sabr was-safah 'amma yu'dhi laha wa rasulah min alladhina utul kitaba wal musyrikin." Barang siapa yang kaum mukminin hidup di sebuah negeri di mana mereka itu lemah, atau di satu masa di mana mereka itu lemah, maka hendaknya mereka mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan memberi maaf kepada orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Wa amma ahlul quwwah fa innama ya'malun bi ayati qitali a'immatil kufr alladzina yata'anuna fid din. Adapun mereka yang punya kekuatan, memiliki kudrah, maka mereka mengamalkan ayat-ayat tentang memerangi pemimpin-pemimpin kekufuran yang mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayati qitalil ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun, yaitu mengamalkan ayat memerangi ahlul kitab hingga mereka membayar jizyah kepada pemerintahan kaum muslimin dalam keadaan mereka hina. Nah, oleh karena itu harus melihat dari sisi kemampuan ini. Apakah kaum muslimin memiliki kudrah? Kudrah dari sisi iman, pengamalan sunnah, kokoh di atas akidah. Demikian pula dari sisi jumlah dan kekuatan persenjataan. Ya, dan tidak diperbolehkan sekedar modal nekat atau ngawur. Sekedar semangat. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah memberikan pertolongan. Iya, tapi harus melihat kondisinya. Harus meninjau keadaannya. Nah, Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau ditanya, halil maksudu bil quwwah huna al-yaqiniyah am adh-dhanniyah? Apa yang dimaksudkan kekuatan, kemampuan dalam berjihad? Apakah yang dimaksud kekuatan ini harus yakin bahwa kita punya kekuatan, atau sekedar persangkaan, prediksi? Ah, kelihatannya kita sudah punya kekuatan, tapi belum bisa dipastikan. Kata beliau hafizahullah, al-quwwatu ma'rufah, kekuatan itu ma'ruf. Fa idza tahaqqaqat fi'lan wa sara al-muslimun yastati'un al-qiyam bil jihad fi sabilillah, inda dhalika yushra'u jihadul kuffar. Jadi harus diyakini betul, nampak ada tanda-tanda yang menunjukkan kekuatan kaum muslimin di mana mereka mampu menegakkan jihad fi sabilillah, maka di saat itu disyariatkan berjihad melawan orang-orang kafir. Amma idza kanatil quwwah madhnunatan aw ghairu mutayaqqina, adapun kalau kekuatan itu prediksi saja, tidak kuat dugaannya, ya, tidak sampai kepada tingkatan yakin, fa innahu la yajuz al mukhataratu bil muslimin, maka tidak boleh mencoba-coba yang kaitannya dengan jiwa-jiwa dan nyawa-nyawa kaum muslimin, qad tu'addi bihim ila nihaya ghairil hamidah, yang dapat menyebabkan mereka terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak terpuji pada akhirnya. Wasiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wal Madinah khairu syahidin ala hadha. Dan sejarah Nabi alaihi salatu wasallam di Makkah dan Madinah adalah saksi yang paling kuat akan hal ini. Tidak selalu seorang punya kumpulan lalu kemudian mengangkat senjata berjihad melawan orang-orang kafir. Harus melihat kondisinya. Punya kemampuan enggak? Kita melihat kondisi kaum muslimin sekarang. Di antara kaum muslimin sendiri berselisih. Sekian banyak terjatuh ke dalam bid'ah. Sekian banyak terjatuh ke dalam perbuatan syirik, khurafat, tidak mengerti tentang akidah Islam, tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi AS. Masing-masing punya kelompok, membentuk imarah tersendiri, punya pemimpin tersendiri. Sehingga kaum muslimin terpecah-pecah, terpetak-petak, masing-masing bangga dengan kelompoknya. Ini sangat disayangkan. Ya, bagaimana mungkin akan tercapai yang namanya al-qiyam bil jihad fisabilillah dalam kondisi seperti ini? Di kubu kaum muslimin itu sendiri lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Jangan kalian berselisih, kalian akan menjadi lemah, akan hilang kekuatan kalian. Kalian akan terkalahkan. Kalian akan terkalahkan. Kemudian, lihat pula dari sisi kekuatan, jumlah. Demikian pula kekuatan persenjataan. Nah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan bagi kaum muslimin, di mana kaum muslimin mereka kembali kepada agamanya, berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang cukup untuk menegakkan al-jihad fisabilillah, barulah tegakkan. Namun jika tidak demikian, yang wajib adalah bersabar. Yang wajib adalah bersabar, ya, bersabar dalam menegakkan ibadah. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalaata wa atuz zakaa? Tetap tegakkan sholat, tunaikan zakat. Sabar, tahan tangan-tangan kalian. Jangan kalian menumpahkan darah yang akhirnya kemudaratannya kembali kepada kaum muslimin. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.